Bila ada yang tanya, siapakah aku? Sejujurnyakah kau ceritakanku? Jangan bilang, jangan katakan, ku penantianmu. Tunggu saja waktunya nanti bicara. Biarkanlah cinta begini adanya, berdua kita dalam perasaan sama. Kau berlari, ku ikuti, aku pergi, kamu mencari. Tunggu saja waktunya nanti.